Mitra bisnis, tidak jarang dalam perhitungan pajak terjadi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak dalam penafsiran dan penerapan undang-undang perpajakan. Seperti contohnya dalam kasus BCA yang baru-baru ini diberitakan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi perpajakan Agus Susanto Lihin. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Jadi memang ini memang muaranya memang kan dari pemeriksaan pajak ini. Jadi ini muaranya memang dari pemeriksaan pajak. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi memang banyak aturan-aturannya itu yang mana sedikit memang kita katakan banyak wilayah abu-abunya. Gitu loh, diatur perpajakan di Indonesia itu. Nah, jadi itu memang terjadi, bisa ada terjadi sengketa ya. Jadi, nah, karena ini sengketa ini, ya kan, dari prosesnya kan, kalau dari pemeriksaan pajak ini, biasanya sesuai aturan, kalau memang wajib pajak, apa namanya, tidak puas ya, akan hasil pemeriksaan itu berhak melakukan keberatan namanya, keberatan. Nah, dari keberatan itu, nanti kan diproses ya. Keberatan juga masih diproses di kantor pusat atau di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi masih di wilayah DJP ya, masih di Direktorat Jenderal Pajak. Di situ memang ada namanya penelah keberatan di situ. Biasanya akan ditelah lagi hasil pemeriksaannya seperti apa, dan gimana alasan wajib pajak gitu. Umumnya ini kita bicara umumnya ini memang sekarang ini kalau kita proses keberatan itu, sebagian besar itu kalau keberatan itu biasanya ditolak. Itu memang udah, kalau makanya ini ada banyak informasi juga nih ya. Mungkin saya juga jalanin juga bahwa kalau kita ngajin keberatan itu biasanya ya mayoritas itu ditolak gitu lah. Apalagi sekarang-sekarang ini, kelihatannya juga dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi sekarang ini kan juga ditarget penerimaan yang memang selama ini kan setiap tahunnya itu kan selalu tidak tercapai. Seperti itu. Jadi ada informasinya ya, memang kalau target nggak tercapai ya udah wajib pajak keberatan apa banding aja di pengadilan lah. Jadi kelihatannya jadi sepertinya ya memang seperti itu. Jadi artinya itu memang jadi umumnya diarahkan, jadi kasus-kasus yang sengketa dari hasil pemeriksaan itu banyak masuk ke pengadilan, Pak. Tadi Bapak katakan masih banyak wilayah abu-abu di dunia perpajakan kita. Bagaimana mengatasi hal ini, Pak? Perubahan regulasi kah atau bagaimana? Nah, jadi memang ada memang karena regulasinya juga, karena dia regulasi juga. Contoh, ini saya berikan contoh. Jadi misalkan ada aturan-aturan baru ya, aturan-aturan baru seperti biaya promosi yang mana yang wajib, yang bisa dibebankan itu wajib mencantumkan daftar nominatif namanya di aturan. Nah, itu tetapi di daftar SPT sendiri, di SPT tahunan sendiri itu di situ tidak ada tertera menyatakan bahwa wajib mencantumkan daftar nominatif. Nah, tetapi apabila wajib pajak di situ tidak mencantumkan daftar nominatif pada saat pemeriksaan, itu beban promosinya itu ditolak, pasti dikoreksi, tidak bisa diakui. Jadi banyak lah. Jadi yang mana? Jadi ya sebenarnya secara materi, secara memang biaya itu sebenarnya harusnya bisa dibiayakan gitu loh. Tapi karena memang dari sisi wajib pajaknya sendiri memang karena tidak melampirkan pada saat itu, ya akhirnya dikoreksi seperti itu. Jadi ya, itu kan merugikan wajib pajak juga. Jadi gini, memang sebenarnya pajak itu kan harusnya berasaskan keadilan harusnya. Ya kan, harusnya gini juga pajak harus mendukung dunia usaha seperti itu. Jadi kalau pajak di sini hanya semata-mata hanya mencari penerimaan ya, hanya semata-mata tujuannya hanya untuk itu ya akhirnya kan nanti dunia usaha yang pasti akan direpotkan ya, dan juga efeknya juga nanti pertumbuhan ekonomi lagi gitu loh, seperti itu. Demikian praktisi perpajakan Agus Susanto Lihin. Saya Wendy Lim.